kolaborasi DJ Kelvin featuring Umar Flow, Yotefa Family. Yeah. Wong Solo, ada Wong Solo di Abe Pura. Makanan banyak sesuai dengan selera. Menunya banyak, makanan enak, dijamin bergizi, kami jual yang layak. Kelvin on the mic, yeah. Ada cita rasa makanan enak, Wong Solo punya menu banyak. Ah, layak untuk dimakan, dijamin pasti ketagihan. Ah, tambah nasi seporsi, yang kami jual makanan bergizi. Ah, kurang puas tambah lagi, bisa dapat paha ayam gurih. Yeah. Ada yang pedas, dijamin pasti puas, dilengkapi dengan teh panas. Wah, ini baru bilang pas, yang dingin juga lengkap. Minumannya mantap, mantap. Ada jus, ada es buah. Anda haus, silakan singgah. Yeah. Wih, ayam bakar di Wong Solo sana paling enak, ki. Wong Solo, ada Wong Solo di Abe Pura. Makanan banyak sesuai dengan selera. Menunya banyak, makanan enak, dijamin bergizi, kami jual yang layak. Yeah, silakan pilih sayur-sayuran yang bergizi. Ah, sudah dilengkapi, menu tambahan ada lagi. Yo, ada ayam bakar manis, minumannya juga manis-manis. Yeah, selera tanpa batas, dijamin Anda pasti puas. Ah, makanan banyak, bisa bikin kita kenyang, dijamin Anda pasti senang, perut terisi, pikiran tenang. Wong Solo, ada Wong Solo di Abe Pura. Makanan banyak sesuai dengan selera. Menunya banyak, makanan enak, dijamin bergizi, kami jual yang layak. Makanan banyak sesuai dengan selera. Menunya banyak, makanan enak, dijamin bergizi, kami jual yang layak. Ada Wong Solo di Abe Pura. Makanan banyak sesuai dengan selera. Menunya banyak, makanan enak, dijamin bergizi, kami jual yang layak.